dare cokolodang pranyoto ses mito gaib kumelare dadi congko sapa wae kang hanramti entuk pitutuh yakti margi ning kasang rahayu yuwana panes kala tan mingerke plating widi pekat-pekat anyakan.